jangan lagi, janganlah ingat-ingat. Semua itu sungguh sesakkan dada. Jangan lagi, jangan-jangan ingatkan. Semua itu sungguh sesakkan dada. Kita tinggalkan semua itu. Kisah kita sungguh lelahkan hati. Kita tinggalkan semua itu. Anggap semuanya tak pernah terjadi. Kasiwa sugeni yoroshimashita. Aku telah memaafkan kamu. Yeah.